Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ala quwwati illa billah wa ba'd. Rasul Muthaymin rahimahallahu ta'ala wassudud an yukhalif al-thiqatu man huwa arjahu minhu. Sudud itu adalah seorang thiqah menyelisihi orang yang lebih kuat darinya. Sebagian mendefinisikan lebih umum lagi, al-yukhalifa al-makbul man huwa arjahu minhu. Thiqah diganti dengan al-makbul karena makbul itu lebih umum, bisa jadi dia thiqah atau di bawah derajat thiqah, saduq misalnya. Ya, seorang yang asalnya diterima hadisnya makbul, tapi dia menyisihi orang lebih kuat dari dia. Penyisihannya itu dengan orang lebih kuat dari dia dari sisi imma bikamalil adalah, bisa jadi karena kesempurnaan keadilan, yakni yang dia selisihi itu lebih adil. Autama min tabaq, atau orang yang dia selisihi ternyata lebih sempurna tobatnya, lebih kuat. Wa qasratil adad, atau yang dia selisihi lebih banyak jumlahnya. Dia menyisihi sekian banyak thiqat. Atau mulazamatil marwi anhu, atau yang dia selisihi lebih mulazamah, lebih lama bergurunya kepada sumber hadis yang diriwayatkan darinya. Jadi orang yang syekh yang dia riwayatkan darinya, dia berguru kepada seorang syekh dengan beberapa temannya, beberapa yang lain, dan yang lain ini lebih lama bersama syekh, lebih mulazamah. Kemudian dia nyelisihi riwayat dia, riwayat orang yang lebih banyak bersama syekh. Oh, nahu dzalik. Intinya seorang makbul, dari sini seorang thiqah, menyisihi dalam periwayatan hadis orang lebih kuat dari dia, imma lebih kuat dari sisi adalah atau dhabt atau jumlah atau mulazamah. Sempurna mulazamahnya lebih lama. Oh, nah dzalik. Misaluhu, contohnya hadis Abdullah bin Zaid fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadis Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadih. Di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya ketika wudu dengan air yang bukan sisa mencuci tangannya. Maksudnya beliau mengambil air baru untuk mengusap kepala, tidak menggunakan sisa air bekas mencuci tangan. Ini yang sahih. Beliau mengusap kepala dengan air baru, bukan dengan air sisa mencuci tangan. Ya, bukan ketika cuci tangan, ya, kemudian ada bukan misalnya ada penemuan basah kemudian mengusap, bukan. Tapi mengambil air baru untuk mengusap kepala. Dan itu masyhur, itu amalan kita. Fadrahu muslim bihadzal lafzi min tariqi Ibnu Wahab. dari jalan Abdullah bin Wahab. Warahul Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala min tariqihi ayatan, dari jalannya beliau juga meriwayatkan annahu akhadha li'udhunaihi ma'an. Dan menurut Baihaqi disebutkan Rasulullah SAW mengambil untuk mengusap dua telinganya air, khilafal ma' alladhi akhadahu dirasi, berbeda dengan air yang dia gunakan untuk kepalanya. Maksudnya mengambil air baru untuk membasuh telinga. Rasulullah SAW mengambil air baru untuk membasuh telinga, bukan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Ini riwayat Baihaqi. Berkata Sayyidina rahimahullahu ta'ala wa riwayatul Baihaqi syadzatun. Dan riwayat yang diriwayatkan Imam Baihaqi ini riwayat yang syadzah. Kenapa? Li'anna rawihi an Ibn Wahab. Jadi kita ulangi, wa rawahu al-Baihaqi min tariqihi. Hinya kembali ke Abdullah bin Wahab. Maksudnya madarul hadis sama. Iya, dalam riwayat Muslim sumbernya adalah dari Abdullah bin Wahab, jalan beliau. Dan Baihaqi juga dari jalan beliau, sumbernya di beliau. Tapi berbeda. Bisa ada perbedaan. Kalau dalam riwayat Muslim sama-sama sumbernya dari Abdullah bin Wahab, tapi yang satu dalam Sahih Muslim menyatakan mengambil untuk kepalanya, bukan air sisa tangannya. Dalam riwayat Baihaqi mengambil air untuk dua telinga, bukan sisa kepala. Berbeda. Ternyata riwayat Baihaqi yang syadzah. Kenapa? Li'anna rawiyahu an Ibn Wahab thiqah. Karena rawi dari Abdul bin Wahab dan berat Baihaqi sangat thiqah. Lakinnahu mukhalifun liman huwa aktsaru minhu. Tapi dia walaupun thiqah menyelisihi orang yang lebih banyak jumlahnya, yang meriwayatkan seperti dalam berat Muslim. Ya, walaupun dia thiqah tapi menyelisihi orang banyak yang meriwayatkan seperti dalam riwayat Muslim, yaitu ya mengusap kepala dengan air baru bukan sisa tangan. Haitsu rawahu jama'atun Abi Wahab, di mana telah meriwayatkan sekelompok para perawi dari Abdul bin Wahab bilafzi riwayat Muslim, dengan lafaz yang terdapat dalam riwayat Muslim, yaitu masahabir asy bima'in gadi terjadi. Sekelompok sahabat, sekelompok perawi yang meriwayatkan dari Abdul bin Wahab seperti itu. Wa'alai, maka atas dasar ini, atas dasar adanya ya seorang perawi menyisihi sekian banyak ruwat, pada wayatul Baihaqi ghairu sahihatin, maka riwayat Baihaqi tidak sahih. Wa in kana ruwatuha thiqat, walaupun para perawi dalam riwayat Baihaqi thiqah, tapi dikatakan tidak sahih. Syad li adami salamatiha minas sudud, karena tidak selamat dari adanya syad. Ini syad. Seulangi, syad adalah seorang thiqah, iya, atau lebih umum lagi seorang yang makbul hadis, makbul hadis, menyisihi orang lebih kuat darinya atau lebih banyak darinya. Dan sudah kita singgung sebelum saya minta rahimahullah dalam syarah Bekuneh juga menyebutkan kadang syudud juga sebabnya karena satu hadis yang lahirnya siqah, lahirnya sahih tapi menyisihi asus syariah, menyelisihi satu pokok inti dalam agama yang ma'lum bil darurah. Yang kedua diantara yang menjadikan hadis syadz juga adalah ketika satu hadis isinya matannya menyelisihi kandungan hadis yang lebih sahih. Ya, seperti contohnya contoh ulama kita, seperti yang dicontohkan adalah hadis larangan puasa sunnah dari Sabtu. Ya, la tasumu yawmas sabt illa fi ma'tadil 'alaikum, jangan kalian puasa dari Sabtu kecuali puasa yang fardu atas kalian. Ini dihukumi syadz karena menyelisihi hadis yang sahihain. Ketika Rasulullah bertanya kepada seorang ummul mukminin yang puasa di hari Jumat, apakah kamu akan puasa besok atau kamu kemarin puasa? Ya, dia bilang tidak. Apakah kamu besok akan puasa? Besok berarti hari Sabtu akan puasa, menunjukkan bolehnya puasa Sabtu. Yang ketiga yang ingin saya tambahkan sekarang, kadang terlupakan, tariqah sebagian ulama kita juga menghukumi syadz itu ketika dalam bab ziyadatul thiqah. Ketika seorang thiqah ia menambah satu kalimat dalam hadis yang menyelisihi para thiqat yang lain yang lebih kuat darinya. Ini dalam bab di hadis nanti, bab ziyadatul thiqah. Sebagian ulama kita mutlak menyatakan ziyadatul thiqah makbulah. Kalau seorang thiqah menambahkan satu kalimat dalam hadis yang diriwayatkannya, itu makbulah mutlakan. Sebagian lain menyatakan seorang thiqah ketika menambahkan satu kalimat dalam riwayat yang diriwayatkannya, itu dilihat apakah ada mukhalafah maknanya dengan yang diriwayatkan para thiqat yang lain atau tidak. Kalau tidak ada mukhalafah, maka masuk dalam bab ziyadah thiqah makbulah. Mazhab yang ketiga, pendapat yang ketiga para ulama kita, bahwasanya bab ziyadah thiqah itu berlaku padanya al-muqaranah al-murajahah, yakni semata-mata satu orang thiqah menambahkan satu lafaz, satu kalimat dalam hadis yang diriwayatkannya yang berbeda dengan thiqat yang lain, ini sudah mukhalafah. Ya, maka harus dibandingkan ya antara kedudukan thiqat yang memberikan tambahan hadis dengan yang lainnya. Kalau beliau lebih kuat, maka berarti masuk dalam bab ziyadah thiqah. Kalau para perawi lain yang tidak meriwayatkan dengan tambahan, iya, itu ternyata lebih kuat, maka tambahan yang beliau sebutkan ini tidak makbulah, ini syadzah. Contoh yang masyhur misalnya hadis tentang tahrik ketika tasyahud. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam iya asyara biha, beri syarat dengan telunjuknya ketika bertasyahud. Belasan orang, sekitar 15 orang rawi itu dengan lafaz asyara biha, yakni beri syarat. Satu orang perawi, yakni Zaidah bin Qudamah, menambahkan dengan kalimat wa yuharrikuha, yakni menggerak-gerakannya. Iya, yang berpendapat seorang thiqah itu maqbulah, diterima riwayatnya mutlak, atau yang menyatakan yang penting tidak ada penyelisihan makna antara asal hadis dengan tambahan, maka dikatakan ini sahih. Ini adalah ziyadah maqbulah. Ya, tambahan, isyarat itu maksudnya dengan gerak-gerakan. Terus sebagian ulama yang lain, ya antara Syekh Muqbil rahimahullahu taala yang saya dapatkan penjelasan ketika belajar, dikatakan Syekh Muqbil rahimahullahu taala pernah menyatakan kalau ini bukan syad, saya tidak tahu. Kata beliau rahimahullah, sampai kepada kita ketika belajar, kalau ini bukan syad, saya tidak tahu. Ya, contoh syad itu seperti apa? Kenapa demikian? Karena Zaidah bin Qudamah menyelisihi hampir 15 orang perawi. Satu orang menyelisihi 15. Sekitar 15 orang yang meriwayatkan dengan isyarat saja, ini nambah dengan gerak-gerakan. Sehingga dihukumi riwayat ini dengan syadzah. Ada satu orang menyelisihi puluhan orang. Demikian, wallahu a'lam bissawab.